Itulah nama kebenaran. Dia baik kena telan. Dari dia kita dah tewe, pada dia kita pulang. Dia tak suruh berci oleh, jangan kita kecek sumber. Masakan anak tangga lebih dari lantai rumah. Ada yang tak kena, tegurlah dengan berhemah. Carilah kita fikir dalam jaga dalam tidur, bukan sekadar berdikir dalam indah latimu. Jome demo boyak jome, putih jange boyak ike. Atah namo kebenare, biapa itu kena tele. Dari dia kita datewe, pada dia kita pule. Dia tak suruh beci ore, jangan kita gecek sumber. Mola awewe. Yeah.